Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Musa, Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari waqad taqaddam thiqatun qala haddathana Ad-Dhahhak ibnu Nibras telah menghabarkan kepada kami Ad-Dhahhak bin Nibras Abul Hasan Al-Azdi Al-Basri Al-Azdi Al-Basri Al-Azdi menggunakan Zai Azdi, bukan Asdi, tapi Azdi, Azdi Al-Basri. Layyinul hadith, layyinul hadith. Hadithnya lemah. An Thabit, dari Thabit, ay Thabit ibnu Aslam Al-Bunani. Thiqatun barakallahu fikum. Dia rawi yang thiqah. Tayyib wa mahal hadzal isnad Muhammad Jaya. Hah? Wa mahalu hadzal isnad Hasan Hasanahu Muhammad Jaya wa mahalu hadzal isnad fakhrin dha'if dha'afahu fakhrin wa mahalu hadzal isnad wa ayyuhuma rajih min qawlaini min akhwainil fadilain Rais. Hah? Kenapa? Naam, ya. Isnadun dhaif, jelas, wadihun jiddan. Muhammad Jaya kenapa atau menghasankannya? Padahal data-data sudah kita kasih tadi. Musa thiqah. Dhahhak ibnu Nibras layyinul hadith. Thabit al-Bunani thiqah. Kenapa antum menghasankan? Muhammad Jaya. Kenapa? Karena tidak fokus. Iya. Barakallahu fikum. Fokus. Isnad dhaif. Barakallahu fikum. Sanadnya lemah. Karena Ad-Dhahhak ibnu Nibras layyinul hadith. Lakin al-hadith barakallahu fikum, sahih min hadith Zaid ibni Thabit radhiyallahu an. Tayyib. Sahahahu Asy-Syaikh Al-Albani fi sahihah. Hadis nomor 187. Hadis nomor 187. Sahih dari jalannya Zaid bin Thabit barakallahu fikum. Baik. Yaitu terkait dengan keutamaan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Pada lafaz itu saja nanti akan ada keterangan. Annahu kana ma'a Anasin bizawiyati fawqa ghurfatin lahu. Bahwasannya Thabit Al-Bunani, dia pernah dulu bersama sahabat Anas bin Malik. Thabit ini termasuk athbatun nas ya, fi Anas ibni Malik. Dekat sama Anas bin Malik. Dulu kata beliau, beliau pernah bersama Anas bin Malik bizawiyah. Zawiyah maudhi'un qurbul Madinah. Dia adalah sebuah wilayah yang letaknya dekat dengan kota Madinah. Wa huwa ala farsakhaini minal Madinah. Wahwa ala farsakhaini minal Madinah, dan jaraknya kurang lebih 2 farsakh dari kota Madinah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa fihi kana qasru Anas bin Malik, dan dulu di sana ada istananya Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi Thabit bercerita dulu dia pernah bersama Anas bin Malik di wilayah Zawiyah fauqa ghurfatin. Al-ghurfah yaitu adalah al-murtafi'u minal bait. Al-murtafi'u minal bait. Tayyib. Yaitu kamar yang ada di atas rumah. Yumkinu al-ittila'u minhu 'alan nas. Yumkinu al-ittila'u minhu 'alan nas. Dan mungkin dari kamar tersebut bisa mengawasi manusia dari atas. Barakallahu. Jadi kata Thabit, beliau pernah bersama Anas bin Malik di daerah Zawiyah, di situ ada rumah besar milik Anas bin Malik Al-Qasr, dan beliau berada di kamar teratas. Fasami al-adhan fanazala wanazaltu. Maka ketika beliau dan Anas bin Malik ada di atas mendengarkan suara adhan, maka beliau pun turun ya, dari kamar atas turun. Maka aku pun ikut turun. Jadi Anas duluan. Faqaraba fil khuta. Dan beliau memperkecil langkahnya. Jadi turun dari atas itu langkahnya diperkecil. Barakallahu fikum. Ya, menuju ke masjid juga langkahnya diperkecil. Barakallahu fikum. Enggak seperti biasanya, diperkecil langkahnya. Faqala, seraya beliau berkata, kuntu ma'a Zaid ibni Thabit fama syabi hadihil misyah. Beliau bercerita, lihat mungkin Thabit agak heran, kok gurunya jalannya kayak gitu ya. Maka boleh cerita, ya dulu saya pernah bersama Zaid bin Thabit dan beliau berjalan sama persis dengan gayaku berjalan saat ini, kecil-kecil langkahnya. Iya. Barakallah. Waqala, dan beliau berkata, bertanya, atadri lima fa'altu bika? Apa kamu tahu kenapa aku melakukan hal ini terhadapmu? Artinya menampakkan cara jalan seperti ini. Kata Zaid, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhil mishyah. Karena Nabi dulu pernah berjalan bersamaku dengan gaya jalan yang seperti ini juga. Iya. Itu kata Zaid bin Thabit kepada Anas. Tahu kamu kenapa saya jalannya kayak gini? Karena dulu Nabi juga melakukan jalan seperti ini ketika bersamaku. Waqala, dan Zaid pun bertanya, atadri lima masyaitu bika? Iya. Kamu tahu kenapa aku berjalan seperti ini di hadapanmu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Waqal, maka Zaid berkata, tayyib, liyuksaru atau liyuksara adadu khutana fi talabis salati. Barakallahu fikum. Agar jumlah langkah kita bisa lebih banyak untuk menuju sholat. Barakallahu fikum. Ya. Tai. Karena di dalam hadis kan disebutkan ya keutamaan orang yang melangkah menuju masjid. Dalam setiap langkah barakallahu fikum, tayyib, ada yang menghapuskan dosa, ada yang menambahkan pahala. Sehingga ketika semakin banyak langkahnya, semakin banyak jugalah pahala dan dosa yang terhapus. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Adapun maksud Imam Bukhari di sini adalah pada penyebutan ghurfah. Iya, penyebutan ghurfah. Masih sebenarnya beliau dalam pembahasan terkait dengan adab dalam membangun rumah. Barakallahu fikum. Iya. Tapi sayang asar dari Anas bin Malik ini lemah. Seandainya barakallahu fikum sahih, maka maksudnya bolehnya membangun iya rumah bertingkat barakallahu fikum itu sesuai dengan hajah kebutuhan, bukan untuk tafakhur atau barakallahu fikum tanafus, tapi memang sesuai dengan kebutuhan. Iya. Barakallahu fikum, cari tanah susah yang barakallahu fikum melebar. Iya, dia cuma dapat tanah di situ barakallahu fikum. Iya. Ukuran mungkin 4 kali 10 atau 5 kali barakallahu fikum. Iya, 10 dalam keadaan barakallahu fikum tayyib, dia memiliki banyak anak. Iya. Anaknya ada 15. Iya. Akhirnya ya diakalin. Kalau mau dibikin kamar kecil-kecil 15, kasihan nanti tidurnya berdiri. Iya, pikirkan anak 15 umur ukuran rumah segitu. Barakallahu. Akhirnya apa? Dibangunlah vertikal ke atas. Nah, itu kan biqadril haja. Tidak mengapa. Tidak masuk dalam kategori at-tatawul fil bunyan. Iya. Barakallahu fikum. Itu ketentuannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tapi hadisnya barakallahu fikum sanadnya lemah. Baik. Adapun keterangan dari barakallahu fikum Zaid bin Sabit itu yang sahih. Ya, terkait dengan tindakan beliau barakallahu fikum yang sengaja memperkecil langkahnya menuju masjid untuk sholat dengan tujuan agar semakin banyak ya langkah yang didapatkan sehingga semakin banyak pahala dan dosa yang terhapuskan. Barakallahu fikum. Tayyib, itu yang sahih, keterangan itu yang sahih. Maka dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu tayyib jawazu taqarubul khuta ilal masajid. Bolehnya memperkecil langkah ketika hendak menuju masjid. Barakallahu fikum. Tayyib. Dengan dasar tadi keterangan barakallahu fikum dari Zaid bin Thabit bahwasannya beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang serupa. Barakallahu fikum. Ya, baik. Ini faedah bermanfaat bagi mereka-mereka yang rumahnya dekat dengan masjid. Iya. Seperti Fairuz. Iya. Fadl. Rumahnya kan di sini ya. Barakallahu fikum. 10 langkah mungkin sudah sampai masjid kalau yang normal. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga bisa diperkecil langkahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau yang semisal dengannya, iya. Pak Abajid gitu ya. Dekat. Barakallahu fikum. Juga bisa. Barakallahu fikum. Tayyib. Diperkecil langkahnya untuk semakin memperbanyak pahala. Barakallahu fikum dan menghapuskan dosa. Barakallahu fikum. Namun ada keterangan dari Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kata beliau inna thawabal khuta asyaqa laisa ka thawabil khuta as-sahla. Tayyib, laisa inna thawabal khuta asyaqa laisa ka thawabil khuta as-sahla. Langkah kaki menuju masjid ya, atau pahala dari langkah kaki yang ada masyaqah di situ itu tidak sama dengan langkah kaki atau tidak sama dengan pahala langkah kaki yang menuju ke masjid dengan mudah. Gitu ya, barakallahu fikum. Artinya bagi mereka yang memiliki rumah yang jauh itu tetap lebih afdol, artinya tetap lebih banyak pahalanya. Iya, dibandingkan yang rumahnya dekat. Barakallahu fikum. Mungkin kalau dihitung langkah yang rumahnya dekat bisa ngakalin ya. Jadi dia kecil-kecil sekali barakallahu fikum ya jalannya itu. Sejempol-sejempol. Gitu ya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dihitung-hitung sama yang rumahnya agak jauh sama. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Hajar tetap beda pahala yang dihasilkan karena yang jauh barakallahu fikum di situ ada masyaqqah padanya. Barakallahu fikum. Berdasarkan keterangan dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau a'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum. Fa'ab'aduhum mamsha. Iya. Manusia yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh rumahnya dan yang paling jauh setelahnya. Mamsha, jalan untuk menuju ke masjid. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga yang rumahnya dekat mungkin barakallahu fikum dia bisa menyetarakan dari sisi jumlah langka, tapi dari sisi masyakkah yang rumah jauh tetap lebih unggul. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Kalau begini gimana Ustaz? Boleh enggak? Ya. Rumahnya kan kayak Fadl di depan situ. Barakallahu fikum. Biar jauh Ustaz. Dia muter sebelum ke masjid itu enggak langsung dia, ke alun-alun dulu. Alun-alun gitu ya, barakallahu fikum, muter lagi sana gitu, baru ke masjid. Nah, boleh enggak Ustaz? Iya, biar apa? Biar jauh. Gitu ya. Besoknya lain lagi dari sana, ya Serowo, lewat tambak-tambak sana, Purwodadi, balik lagi ke sini. Barakallahu fikum. Baik. Kalau gambarannya seperti yang demikian, barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan. Ada keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, tayyib, fakhtar al-aisaru laka fi kulli ahwalika. Fakhtar al-aisar laka fi kulli ahwalika. Hendaknya kamu memilih yang paling mudah dari setiap keadaan-keadaanmu. Fil ibadat, fil muamalat ma'an nas, fi kulli syai'in. Entah itu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah bersama manusia, atau dalam segala sesuatu, ya. Jadilah orang yang mudahan, gampang. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam perkara ibadah pilih yang paling gampang. Barakallahu. Dalam perkara muamalah juga demikian. Li'annal yusra huwa alladhi yuriduhullahu azza wa jalla minna. Li'annal yusra huwa alladhi yuriduhullahu azza wa jalla minna. Karena kemudahan itu adalah sesuatu yang Allah inginkan untuk kita. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu tambahan dari saya, bukan ucapan Syekh. Ya, karena Allah mengatakan Allah ingin memberikan kemudahan kepada kalian, bukan kesusahan. Ayo. Famathalan, kata beliau, famathalan, idza kana laka tariqani ilal masjid. Ini yang saya maksud. Famathalan, kata beliau, idza kana laka tariqani ilal masjid. Contoh, kalau kamu punya dua rute untuk menuju masjid. Ahaduhuma sa'bun fihi hasa wa ahjarun wa ashwakun. Jalan atau rute yang pertama susah, sulit. Banyak kerikil, banyak batu-batuan, banyak duri-durian. Ya, lewat semak belukar dari tambak-tambak situ kan bisa juga. Iya. Barakallahu fikum. Kalau memang mau barakallahu fikum mencoba yang penuh tantangan, ya. Berjiwa barakallahu fikum tayyib petualang. Baik. Itu jalan yang pertama. Wasani sahlun. Sedangkan rute yang kedua mudah, yaitu jalan aspal enak. Terang jalannya barakallahu fikum, iya bersih, gampang. Fal afdal antaslukal ashal, kata beliau. Fal afdal antasluka al ashal. Maka Yang lebih utama adalah engkau memilih jalan yang paling mudah, rute yang paling gampang. Barakallahu fikum. Baik. Ya, al-muhim kata beliau, ketika kita memiliki dua pilihan, satu yang mudah, satu yang susah, pilih yang mudah. Barakallahu fikum. Iya, baik. Begitu juga mencari jodoh. Ya, satunya mudah, satunya susah, pilih yang mudah. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, fal muhim annahu kullu ma kana aisar fahuwa afdal. Fal muhim annahu kullu ma kana aisar fahuwa afdal. Ma lam yakun isman. Itu ketentuannya. Malam yakun isman. Selama yang mudah tadi tidak mengandung unsur dosa atau perkara yang Allah benci atau dimakruhkan. Tayyib. Lianna ummal mu'minin Aisyah taqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lianna ummal mu'minin Aisyata radhiyallahu anha taqulu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang karakter nabinya, karakter Rasul, karakter istri suami beliau. Kata Aisyah, ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aisaruhuma atau aisaruhuma. Baik. Ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aisaruhuma. Ma lam yakun isman. Baik. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau diberikan dua pilihan, maka beliau memilih pilihan yang paling gampang. Iya. Barakallahu fikum. Itu kaidahnya. Dalam hal apa saja? Ya, dalam hal apa saja. Ketika kita dipusingkan, dilema, ya, barakallahu fikum. Pilih yang mana nih Ustaz? Tayyib, pilih yang paling gampang. Ya Fatah ya. Tayyib, jangan pilih yang susah-susah. Pilih yang paling gampang. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian perilakunya. Kemudian kata Syekh, amma idza kana fi'lul ibadah la yata'atta illa bimasyaqqatin. Amma idza kana fi'lul ibadah la yata'atta illa bimasyaqqatin wa hadhihi al-masyaqqah la tasqutu atau la tusqituha anka, la tusqituha anka. Fa'altaha ala masyaqqatin. Fahadha ajrun yazdadu laka. Tadi. Ini tanbih penting dari beliau. Iya. Adapun kata beliau, apabila melakukan ibadah tadi tidaklah mungkin kamu kerjakan melainkan mendapatkan kesulitan, artinya ibadahnya memang sulit, susah, maka kesulitan tadi tidaklah menggugurkan ibadah tadi untukmu. Iya, barakallahu fikum. engkau tetap melakukannya walaupun di atas masyaqqah. Tapi pahalamu akan bertambah dengan masyaqqah tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Puasa Ramadan. Iya. Barakallahu fikum. Bagi yang tidak terbiasa, susah Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Jangankan dari subuh sampai maghrib, iya. Saya dari subuh sampai jam 8 saja itu sudah meraung-raung. Baik. Sulit. Barakallahu fikum. Mudah mana puasa sama enggak puasa? Enggak puasa. Apakah seperti itu kaidahnya? Ya, Nabi kan pilih yang paling mudah, Ustaz. Yang paling mudah itu enggak puasa. Itu salah kaidahnya. Iya, karena memang ibadah tadi barakallahu fikum ya akan tayyib berkaitan dengan masyaqqah yang namanya kelaparan. Mau tidak mau ya memang harus dikerjakan walaupun ada masyaqqah, tetap dikerjakan, ya. Jadi jangan salah dalam menempatkan apa? Kaidahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib.